suci kampung. Nah. Soalan yang keempat, apa hukum menyuruh isteri melakukan oral sex? Ha, ni yang dia nak tanya ni. Dia konah jauh. Bak cuwi lah, bak apalah. Nah. Ha. Jawab sama-sama dah. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat satu ulama mengatakan makruh. Nah, dak dosa. Pendapat yang ke, yang yang kedua, yang kedua mengatakan haram, tak boleh. Nah, yang mengatakan makruh itu selama mana tidak mengenakan najis kepada mulut isteri. Nah, kalau mengenakan najis hukumnya haramlah. Bak sengaja mengenakan najis. Nah, pada tempat yang tidak layak menerima najis hukumnya haram. Nah, tapi dak kena najis tu makruh. Apa dia kata makruh dak haram? Sebab dia kata dalil haram itu hanyalah satu tempat saja pada tubuh isteri, dubu. Hak tu saja yang haram. Hak lain Tuhan benar belaka. Nah, tak ada dalil. Neh. Dia gitu. Kena juga kot dia. Neh. Ha, ramai tu tak klik gitu. Nah. Ha? Yang kedua mengatakan haram. Haram apa? Kerana benda ni bukan amalan Rasulullah dan benda yang keji. Nampak? Ha, walaupun tidak ada nas, tapi benda yang keji sudah tentu Rasulullah tak suka. Lagi pula ada satu hadis yang berbunyi tahiru afwahakum fa innaha masalikul Quran. Bersihkan mulut kamu kerana mulut itu laluan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ha, jadi dua-dua pendapat ini benar belaka, ada dalil masing-masing. Nas tak ada. Nah, ha.